mlebu omah mabur mabur. Omah gede pinggir tegalan. Isih cilik gampang diatur. Barang gede ugal-ugalan. Ila ilu sawut dipangan uler. Ila ilu wong bondonganku pinter. Ila ilu aja sok do ngapusi. Ila ilu kok ketun tiba mburi. Soko wetan kecantol leri. Wetan kali omae wewe. Arep balok ora